قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونهوها وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيارة وما يتعلق بها في بابها. Dan mereka tidak bertatayur, maksudnya tidak menganggap sial dengan sesuatu apapun, baik burung, binatang atau yang lainnya. Nanti akan ada pembahasan khusus masalah tiaroh, menganggap sial dengan hewan atau burung atau yang lainnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dzakara al-ashl al-jami' alladhi tafarra'at an hadhihi al-af'al wal khisal, disebutkannya inti yang singkat ringkas padat di sini, tawakal. Dari sinilah bercabang perbuatan-perbuatan hamba wa tawakkal ala Allah, bertawakal hanya kepada Allah, jujur kembali kepada Allah, menyerahkan diri hanya kepada Allah, yang intinya adalah membenarkan tauhid. Alladzi yuthmir kulla maqamin syarif, dengan itu akan membuahkan kedudukan yang mulia, dari cintaan, berharap, rasa takut, ridha kepada Allah, ridha kepada Allah dan qadar. Wa'alam anna al-haditha la yadullu ala annahum la yubashirun al-asbab aslan. Ketahuilah sungguhnya hadis yang disebutkan tidak menunjukkan bahwasanya annahum la yubashirun al-asbab aslan, seakan-akan mereka tidak melakukan sebab secara asal. Aina mubasyarat al-asbab fil jumlah amrun fitri daruri. Karena yang namanya mengambil sebab itu secara fitrah, secara akal, itu pasti naluri manusia sudah sangat lapar. Ngambil sebab, kalau lapar ngapain? Ya makan. Dia punya, mau punya anak, ya nikah. Ngambil sebab, sebab musabab. Ya secara akal pikiran darurat fitrah manusia sudah ada, sehingga seluruhnya diserahkan hanya kepada Allah, menyandarkan semuanya kepada Allah. Berhasil atau tidaknya minta kepada Allah, sandarkan kepada Allah. Banafsu tawakkal mubasyarah li'adham al-asbab, bahkan tawakalnya saja merupakan asbab yang paling terbesar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah lah yang mencukupinya. Ai kafi, yang mencukupinya adalah Allah. Wa innamal murad annahum yatrukuna al-umura al-makruha ma hajati ilayha wa tawakkalan 'ala Allah al-iktiwa wa al-istirqa. Sehingga yang dimaksud dalam hadis ini adalah mereka meninggalkan perkara-perkara yang makruh, padahal mereka butuh. Tawakkulan ala Allah ini dalam rangka bertawakal pada Allah, seperti minta ruqyah menggunakan kai. Fatarkuhum lah walikawani sababan makruhan. Maka mereka tinggalkan karena ini merupakan sebab yang makruh. La siyama wal marid yatashabbath fima yadhunnu sababan li syifai. Apalagi orang-orang yang sakit, galau, pengen berpegang teguh mencari sebab yang membuat dia itu sembuh, tetapi malah bersandar kepada khaitul ankabut, rumahnya laba-laba. Karena menyandarkan kepada makhluk, kalau menyandarkan kepada Allah tidak bakal. Wa man basyatul asbab wa tadawi ala wajhil ikrafi fa ghairu qadih fi tawakkul. Adapun seorang mengambil sebab berobat dengan yang tidak dibenci, maka ini malah tidak mencacati tawakalnya dia. Fala yakunu tarku masyru'an. Sehingga dia meninggalkannya bukan perbuatan yang masyru. Dalam sahihain dari Abu Hurairah secara marfu, ma anzalallah min da'in illa anzalalahu syifa. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Bagi orang yang tahu maka dia akan tahu. Bagi orang yang tidak mengetahui maka dia tidak akan mengetahui. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.